سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. طيب، kita lanjutkan kajian kita membahas daripada kitab Fadlul Islam. Masuk kepada bab berikutnya, bab tentang yang tersebut terkait dengan ghurbatul Islam, keterasingan Islam, dan juga tentang keutamaan orang-orang yang terasing. Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum. Falaula, maka tidakkah ada minal qurun min qablikum, dari orang-orang yang generasi-generasi sebelum kalian, ulu baqiyah, orang-orang yang memiliki keutamaan, yanhauna 'anil fasad, yang mereka ini mencegah dari kerusakan, fil ard, di muka bumi, illa qalila mimman anjayna minhum, kecuali hanya sedikit, jadi segelintir orang saja yang melakukan hal tersebut dari orang-orang yang kami selamatkan mereka. Ini menunjukkan bahwasannya perkara tersebut pada setiap generasi dan di setiap masa adalah merupakan sesuatu yang terasing. Al-haq, kebenaran, itu merupakan perkara yang terasing pada setiap generasi, pada setiap umat. Pada umat-umat terdahulu Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak ada dari sebelum kalian ulu baqiyah, orang-orang yang memiliki keutamaan, kecuali hanya sedikit. Maka demikian pula pada umat ini. Ini menggambarkan tentang ghurbatul Islam, keterasingan daripada Islam, bahkan inda ahli, di sisi pemeluknya. Dan orang-orang yang terasing disebabkan karena dia menjalankan Islam, mereka lah ulu baqiyah, orang-orang yang memiliki fadl, keutamaan. Sifat mereka yanhauna 'anil fasad fil ard, mencegah kerusakan di muka bumi. Kerusakan di sini bukan kerusakan fisik dari dunia ini, akan tetapi kerusakan yang terbesar adalah kerusakan akidah. Mencegah dari kerusakan, yaitu mencegah dari kesyirikan, dari berbagai macam peribadahan kepada selain Allah yang merupakan sepuncak-puncak kerusakan di atas muka bumi. Mencegah dari kerusakan yakni dari kerusakan berbagai macam amalan-amalan bid'ah. Dan juga termasuk di dalamnya adalah mencegah dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Jumlahnya sangat sedikit sekali orang-orang yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Illa qalila mimman anjayna minhum, kecuali segelintir dari orang-orang yang kami selamatkan dari mereka. Lanjutan dari ayat tersebut adalah wattaba alladziina dzalamu ma utrifu fihi wa kaanu mujrimiin. Dan orang-orang zalim justru mereka mengikuti perkara-perkara yang melampaui batas tersebut. Dan mengikuti daripada kemegahan. Semata memperbaiki infrastruktur secara fisik. Tanpa sedikit pun menyinggung daripada perbaikan mental, perbaikan akidah. Bahkan itu yang paling keras penentangannya dan paling besar kerusakannya. Bagian-bagian fisik daripada dunia, kalau seseorang menjadi penguasa, itu yang menjadi target utama untuk diperbaiki. Membuat taman-taman kota, membuat gedung-gedung, dan yang semisalnya, menghidupkan berbagai macam cagar budaya dan menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang telah lama. Wataba alladziina dzalamu ma utrifu fi. Ini gambarannya. Mereka justru mengikuti apa-apa yang ma utrifu fihi. Dimegah-megahkan. Ahlu taraf, ya, ini orang-orang yang berada dalam glamor, berada dalam kemewahan. Semua daripada dana-dana yang ada, pengalokasiannya adalah ke sana. Tidak ada sedikit pun untuk kemudian diarahkan kepada perbaikan-perbaikan dari sisi mentalitas ataupun dari sisi psikologis, atau dalam hal yang lebih spesifik lagi adalah dari sisi akidah. Akidah umat dibersihkan dari berbagai macam khurafat, dibersihkan dari berbagai macam kerusakan-kerusakan. Padahal itu adalah yang paling inti untuk membawa kepada kejayaan, kebaikan, kesejahteraan, keamanan, dan semisalnya. Ayat ini sangat tepat sekali kalau kita proyeksikan dengan keadaan umat pada masa kita hidup sekarang ini. Adanya orang-orang yang mengajak kepada al-Islamus sahih, al-aqidatus sahihah, ini sedikit sekali. Sedikit sekali, dan mereka mendapatkan berbagai macam rintangan, halangan. Dan keberadaan daripada peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia oleh penguasa yang sangat-sangat membatasi daripada gerak amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Seperti keadaan kita sekarang ini, mau berbicara saja sudah harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena bisa terjatuh dalam undang-undang ITE. Bagaimana kita mau amar ma'ruf nahi mungkar? Melihat kerusakan-kerusakan di depan mata kita, kita menyebut nama sudah langsung bisa diciduk, ditangkap, dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. Atau kita memberikan contoh kepada yang lain lewat medsos, maka ini juga dianggap telah menjatuhkan kehormatan orang lain dan pencemaran terhadap nama baik. Dan hukumannya lumayan, belum dendanya dan semisalnya. Wallahul musta'an. Sehingga seolah-olah kerusakan itu justru dipelihara atas nama demokrasi, atas nama kebebasan. Wallahul musta'an. Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghoriban." Islam itu muncul pertama kali dalam keadaan asing. "Wa sayaudu kama bada ghoriban," dan akan kembali lagi sebagaimana awalnya, permulaannya akan kembali pula terasing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Islam muncul pertama kali dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkesendirian. Beriman yang pertama kali dari kalangan perempuan Khadijah, istri beliau. Dari kalangan laki-laki Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal bin Rabah. Kemudian menyusul Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khabbab bin Arad dan yang semisalnya. Dari kalangan du'afa, dari orang lemah yang dianggap rendah dan tidak diperhitungkan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Sehingga Islam begitu sangat asing, mendapatkan tekanan secara fisik maupun mental siapa saja yang masuk ke dalam Islam. Sekedar ingin bertemu Rasulullah SAW harus sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW mengadakan kajian-kajian, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan Quran dan semisalnya dari wahyu Allah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Aqam bin Abdul Aqam. Gharib, benar-benar gharib, sangat-sangat terasing dan sangat berat. Dan mereka mendapatkan berbagai macam ujian-ujian keimanan yang sangat luar biasa berat. Seperti keluarga Yasir misalnya, Sumayyah istri Yasir ditikam oleh Abu Jahal pada bagian kemaluannya, diculah sampai meninggal dunia. Yasir sendiri diikat tangan dan kakinya di empat arah oleh kuda ataupun onta, yang kemudian onta-onta tersebut atau kuda tersebut dihentakkan lari dari empat penjuru, yang tentunya menyebabkan seketika meninggal dunia, lepas bagian-bagian tubuhnya. Ammar sendiri mendapatkan siksaan yang begitu sangat berat, sampai kemudian dia mengucapkan caci makian terhadap Rasul dan terhadap agama yang dibawa oleh Rasul dan dilepaskan. Ammar bin Yasir menangis menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada niat sama sekali untuk melakukan hal tersebut, tetapi disebabkan karena ujian yang berat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnan bil iman." Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenteram dalam keimanannya. Bilal bin Rabah kita tahu bagaimana nasibnya, mendapatkan siksaan dari Umayyah bin Khalaf dengan begitu sangat sadisnya. Itu awal daripada Islam. Akan tetapi hal itu tidak kemudian sedikit pun mengurangi daripada keimanan-keimanan para sahabat. Ujian-ujian yang berat tersebut semakin memupuk keimanan mereka dan semakin tumbuh besar, dan semakin bertambah dan bertambah terus pemeluk-pemeluk Islam. Kazar in akhraja sab'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih yu'adibu zurra liyaghidha bihimul kufar. Seperti tumbuhan yang terus dia tumbuh bergerak, ya. Semakin lama semakin kokoh, akarnya semakin menghunjam ke tanah dan kemudian semakin rindang dan semakin besar. Penanamnya merasa kagum dan menyebabkan orang-orang kafir merasa gagal. Itu gambaran di dalam Al-Quran tentang Islam. Awal seperti apa yang kemudian terus. Demikian pula dakwatu sunnah, dakwatu tauhid, ya. Sedikit awalnya kan, tetapi terus dia akan berkembang walaupun mendapatkan berbagai macam ujian, terpaan, rintangan, gangguan. Merupakan sunnatullah yang terus berlaku. Pada saat ini kita merasakan bahkan di tengah-tengah kaum muslimin, mayoritas penduduk negeri ini adalah muslimin. Akan tetapi kita merasa terasing di saat menjalankan Islam sahih, menjalankan keislaman yang benar. Padahal mereka tahu Rasulullah SAW berpakaian bagaimana, pakaian Rasul yang mereka yakini, pakai jubah. Dan Rasulullah SAW menyatakan pakaian yang paling beliau sukai adalah jubah. Kemudian para perempuan harus bagaimana, mereka ummahatul mukminin semua bercadar, ummahatul mukminin semua mereka bercadar. Kalaupun tidak bercadar, maka di dalam Al-Quran disebutkan untuk memakai jilbab yang menutup rapat bagian tubuh-tubuh mereka. Akan tetapi wanita-wanita yang melaksanakan daripada keutamaan tersebut, katakanlah bagi yang tidak mewajibkan cadar, mereka mengatakan bahwa itu adalah fadilah, dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa cadar adalah minimalnya fadilah, itu adalah suatu keutamaan bagi yang memakainya. Tetapi justru itu di tengah kaum muslimin sendiri merupakan sesuatu yang asing. Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam mulai asing, ya, mulai pertama munculnya asing dan akan kembali terasing sebagaimana munculnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasing. Keberuntungan bagi orang-orang yang terasing bukan orang terasing karena melakukan sesuatu yang nyeleneh dan aneh, ya, kemudian menjadi viral nganai-anai, bukan. Dia melakukan sesuatu daripada sunnah Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan oleh mayoritas manusia. Dia hidupkan sunnah tersebut. Kembali kepada ad-dinul atiq, kembali kepada ajaran Rasulullah SAW yang pertama. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang. Jadi bukan maknanya kemudian Islam yang zaman dahulu, ya, kemudian berusaha untuk dipoles sedemikian rupa untuk kemudian disesuaikan dengan masa. Islamus sahih adalah Islam yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa yang diriku pada hari ini berada di atasnya dan juga para sahabatku. Itulah al-ghuraba. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka tuba pada hari kiamat nanti. Dan tuba dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya itu adalah syajarah fil jannah, satu pohon yang sangat besar di surga. Ya sayyirul raqibu mi'at'am falam yaqta'ha. Seseorang memacu kuda dengan sangat kencangnya selama 100 tahun tanpa berhenti, dan itu tidak mungkin ya. Tapi seandainya seperti itu, maka dia belum bisa keluar dari naungan pohon tersebut. Seperti rindangnya pohon itu, dia tidak bisa keluar karena saking besarnya. Pohon yang tidak bisa dibayangkan seperti apa. Pakaian-pakaian surga itu juga diantaranya terambil dari pohon tersebut. Jadi buahnya kalau dibuka jadinya pakaian. Kalau sekarang bahan yang paling bagus katun ya, ini bahan dari kapas. Kapas ini dari pohon. Pohon randu kalau di sini. Ya. Pohon randu. Pohon kapas sendiri ada. Nah, di sana harus, kalau di dunia harus masih dipintal, dijadikan benang, ya kan? Kalau di surga sudah memintal sendiri sudah otomatis. Buah-buahnya itu bergelantungan, itu sudah menjadi baju-baju penduduk surga. Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan sama sekali seperti apa. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasing. Dia akan mendapatkan tuba nanti di akhirat. Rawahu Muslim wa Ahmad min hadits Ibnu Mas'ud. Wa fihi manil ghuraba. Dan padanya pada hadis tersebut, Bukhari Muslim, Ahmad di hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud. Manil ghuraba an-nuzza' min al-qabail. Al-ghuraba itu adalah an-nuzza'. An-nuzza' artinya orang-orang yang terasing. Min al-qabail, dari kabilah-kabilah. Yani dia di tengah-tengah sukunya, di tengah kabilahnya, ya, di tengah bangsanya itu aja terasing. Karena menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajak kepada hal tersebut. Adapun kalau kemudian mereka mengikuti apa saja yang berlaku pada kabilahnya, ini ada begini, ada budaya begini, ada tradisi begini, dia ikuti, ya tidak akan pernah terasing. Kapan terasingnya? Karena dia tidak mengukur sesuatu dengan kebenaran, tetapi dengan apa yang dilakukan oleh mayoritas dan apa yang dilakukan oleh kabilahnya dan sukunya dan bangsanya. Jadi di saat dia kemudian menilai dan menimbang sesuatu dengan Al-Quran dan dengan sunnah Rasulullah SAW, apakah hal tersebut bertentangan ataukah tidak? Tradisi pada asalnya mubah, selama tidak bertentangan, selama tidak ada mukhalafah terhadap syariat, selama tidak dikaitkan dengan keyakinan-keyakinan. Karena setiap keyakinan ini harus melalui dalil, ya, terkait dengan keyakinan ini harus melalui apa? Adanya nas, dalil. Bayangkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang-orang yang menjadikan saibah wasilah. Juga di sana ada apa? Ham, menjadikan binatang-binatang sebagai tradisi tentunya, itu dijadikan sebagai basiroh. Iya. Bukan basiroh, apa namanya? Hah? Bahiroh. Bahiroh. Bahiroh, kemudian saibah, kemudian wasilah dan ham. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadzib. Allah tidak pernah menjadikan adanya bahira, adanya sa'ibah, ya, adanya wasilah, adanya ham, apa? Ham. Dan misalnya itu. Itu adalah binatang-binatang, ya, seperti bahira misalnya. Binatang yang dia telah membuntingi, ya, onta yang telah membuntingi 10 onta-onta betina. Maka setelah itu dia dijadikan bahiroh, dilepas bebaskan dengan diberi tanda. Dari kata bahiroh yang artinya itu dibelah atau digunting telinganya. Jadi beri tanda dengan telinga tersebut digunting, kelihatan, setiap orang akan tahu, oh, ini bahiro, tidak boleh diganggu, tidak boleh dinaiki, dan dia bebas, apa, unta tersebut bebas kemana saja dia pergi. Hanya semacam ini keyakinannya. Wasilah mirip dengan itu. Sa'ibah, seorang bernadar, kalau nanti saya pulang dari safar saya dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan keuntungan banyak dalam perdagangan dia, pulang maka kendaraan saya ini menjadi apa namanya sa'ibah bagi saya, dilepas bebaskan dengan ditandai, tidak lagi boleh dimanfaatkan, tidak boleh dinaiki, tidak boleh dan ini dan itu, bebas sampai dia mati dengan sendirinya. Wasilah ekor domba betina yang melahirkan dua anak domba laki dan perempuan. Yang laki ini kemudian diperuntukkan bagi berhala dan disebut sebagai wasilah. Al-muhim, itu adalah tradisi Arab. Dan orang yang pertama kali membuat sawaid, yaitu sa'ibah, adalah Amr bin Luhay al-Khuzai. Rasul menyatakan, Ra'aitu Amr bin Luhay al-Khuzai yajurru qasbahu fi nari jahannam awwal man sawwaba atau sayyaba sawaid. Aku melihat Amr bin Luhay al-Khuzai menyeret ususnya, terburai ususnya di neraka, dan dia seret-seret begitu di neraka jahannam. Dia adalah orang yang pertama kali mengadakan sa'ibah. Lantas bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini? Apakah sudah tidak lagi ada semisal berbagai macam adat istiadat tradisi seperti itu? Kalau namanya bahirah mungkin tidak ada, sa'ibah juga tidak ada, ya kan? Namanya. Dan kalau bentuknya seperti mereka seperti mungkin juga tidak ada, tetapi di sini kita melihat ya, ada semisal kebu, ya, kemudian teletongnya diyakini barokah. Bagaimana kira-kira? Mirip atau enggak? Sebagai suatu tradisi pada keadaan tertentu, hari tertentu kan bebas berjalan, kemudian diiringi dengan orang-orang yang ma'indahum ukul, di belakang kerbau menunggu teletongnya diambil kemudian dijadikan sebagai keyakinan. Wallahul musta'an. Kiai, selamat. Kerbau atau sapi? Kerbau. Kerbau. Wallahul musta'an. Padahal dalam bahasa kita, dalam orang Jawa, kerbau itu adalah suatu binatang yang mirip khimar kalau di Arab sana. Kalau di Arab untuk mengatakan seseorang itu bodoh dikatakan khimar. Atan, atan itu perempuan daripada khimar. Ya, ini orang bodoh. Adol min khimari ahli, lebih bodoh daripada khimar keluarganya. Begitu. Kalau orang Jawa, ya kebo, bodoh ya kebo. Wallahul musta'an. Ini yang bodoh kebone atau orangnya yang kemudian mengikuti di belakangnya. Wallahul musta'an. Nah, ini dijadikan sebagai keyakinan dan dilestarikan. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Kerbo digelari dengan kiai. Kerbo dipintangi ya wong mingaming. Ya. Tak tahu apa-apa. Dan masih banyak lagi keyakinan-keyakinan yang lainnya. Hitung-hitungan satu pekan, 40 hari. Dan seterusnya itu di sebagian tempat yang disembelih itu beragam. Yang pertama yang disembelih adalah kambing, kedua disembelih ini dan itu dengan keyakinan-keyakinan tertentu, disembelih angsa supaya menjadi kendaraan bisa terbangnya, disembelih sapi untuk kendaraan di daratnya, disembelih bebek mungkin kendaraan di air. Allahu a'lam. Al-muhim, ada keyakinan-keyakinan tersebut. Belum lagi ugo rampe berbagai macam apa namanya itu pernak-perniknya, kembang-kembangnya, ada warna kuning, warna putih, warna merah, warna hijau, macam-macam itu ada maknanya semua itu. Ada keyakinan-keyakinannya. Maka jangan dikira kemudian hal tersebut adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beritakan betul-betul nyata. Orang-orang yang mengingkari perbuatan tersebut di satu suku, di satu bangsa, di satu kabilah, maka dia akan menjadi orang yang terasing di situ. An-nuzza' minal qabail. An-nuzza' minal qabail. Orang-orang yang terasing dari kabilah-kabilah yang ada. Bahkan tidak hanya terasing dari satu kabilah, terkadang terasing dalam keluarga, sekup yang lebih kecil lagi. Terasing dalam keluarganya sendiri. Karena mungkin dia yang mendapatkan hidayah, baru dia. Dia juga berusaha untuk mendakwahi tentunya keluarganya dengan cara yang baik, dengan cara pelan, bil hikmah. Wa fi riwayah, dan pada riwayat yang lain, al-ghuraba alladzina yaslukun idza fasadan nas. Ghuraba adalah orang-orang yang mereka ini yaslukun, melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh. Yaslukun, membuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Dia tetap menjadi orang yang saleh di saat manusia yang lain telah rusak. Dia tidak kemudian seperti Hamaj, yakni apa, hanyut terhadap apa yang ada pada keadaan mayoritas manusia, atau disebut imma'ah, orang yang sekedar mengikuti apa yang berlaku di masyarakatnya, tetapi dia tetap mempertahankan Islam sahih yang ada pada dirinya. Tentu orang yang bisa seperti ini adalah orang-orang yang belajar agama, ta'lim. Yaslukun idza fasada an-nas. Dia tetap menjadi orang-orang yang baik di saat mayoritas orang rusak. Yaslukun dengan yuslihun berbeda. Yaslukun itu kebaikan untuk dirinya di saat dia sudah tidak lagi mampu untuk memperbaiki yang lain. Dia tetap menjadi orang-orang yang baik. Nah, nanti pada ayat yang lain ini yuslihun. Ini tingkatannya lebih besar lagi. Wali Tirmidzi min hadits Katsir bin Abdullah an Abi an Jadi. Dan pada Imam Tirmidzi dari hadits Katsir bin Abdullah, dari bapaknya, dari kakeknya. Kakeknya adalah seorang sahabi. Tuba lil ghuraba. Alladzina yuslihuna ma afsadan nas min sunnati. Rasulullah SAW menyatakan, beruntunglah bagi orang-orang yang terasing. Alladzina yuslihun, yakni orang-orang yang melakukan islah, ini memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnah-sunnahku. Yang dirusak oleh manusia dari sunnah-sunnahku, ini orang-orang yang memperbaiki sunnah Rasul, menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu yang sudah ditinggalkan dalam jangka waktu yang sangat lama, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang asing di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Karena mereka sudah begitu sangat makluf dengan berbagai macam perkara-perkara yang baru diada-adakan. Sehingga di saat kemudian seseorang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, dianggap sesuatu yang baru. Justru ini yang baru, padahal ini adalah sunnah Rasul. Dianggap ajaran yang aneh-aneh, padahal ini adalah ajaran semenjak zaman dahulu kala, zaman Rasulullah SAW. Hanya karena sudah ditinggalkan dalam waktu yang lama, dirusak oleh manusia dengan berbagai macam kebidaan-kebidaan yang ada. Tidaklah manusia atau mayoritas manusia muslimin yang ada di tempatnya mengetahui Islam kecuali hanya sekedar rutinitas setiap harinya, ya, memandangkan adzan pada waktu subuh, dengan setelah itu selawatan, ya, terkadang nyanyi-nyanyi. Sebutkan memang terkadang nyanyi-nyanyi, kadang selawatan, kadang nyanyi-nyanyi. Itu Islam. masuk Ramadan, yang kemudian acara Ramadan dengan berbagai macam intrik-intrik Ramadan yang mereka gelar, mereka adakan. Kemudian kalau ada kematian, yasinan, tahlilan, itu yang sudah mereka pahami daripada Islam semenjak turun-temurun. Kemudian datang orang-orang yang mengajak kepada sesuatu yang itu merupakan apa yang berlaku pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kok sesuatu ini kok aneh, ya, sesuatu yang baru. Habis azan kok nggak boleh solawatan, nggak boleh nyanyi-nyanyi, kan aneh, karena memang nggak pernah mereka dapati hal tersebut sebelumnya. Habis azan kok hanya sekedar disuruh sholat kemudian menunggu waktu sholat datang, suruh sholat sunnah, habis itu sudah selesai dengan zikir, dengan doa, ya. Aneh. Setelah sholat kemudian tidak boleh zikir berjamaah, gimana ini? Perkara apa lagi ini? Jadi sesuatu yang aneh bagi mereka. Nah, di sana ada dalil-dalil ditunjukkan. Ini Rasulullah SAW. Hadis Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya tidaklah aku mengetahui akhir daripada sholatnya Rasul kecuali dengan takbir. Takbir dengan keras tentunya. Ya, iya memang. Dengan keras. Zikir dengan keras juga. Ya, padahal zikir dengan keras. Tapi berjamaahnya ini loh. Ini yang butuh kepada dalil. Berjamaah dalam artian di mengikuti satu orang ini imam dalam perkara ini. Kemudian semuanya ikut-ikutan. Kalau kemudian masing-masing zikir walaupun dengan keras, masing-masing zikir, maka ini ada salafnya. Dan itu yang dicontohkan. Sebagian ulama memang menyatakan demikian. Adapun Imam Syafi'i sendiri juga dalam kaitannya dengan zikir jamaah hanya sekedar indah ta'lim, di saat kemudian memberikan ta'lim kepada umat awam. Mereka tidak tahu harus bagaimana ini setelah sholat, kemudian mengikuti daripada imamnya. Itu kasuistis sifatnya. Kemudian tidak jadikan sebagai kebiasaan terus seperti itu. Setelah masing-masingnya sudah bisa, setiap kita tentunya berdoa dengan masing-masing menginginkan apa yang kita inginkan. Sedangkan juga waktu ba'da sholawat itu bukan tempat untuk berdoa sebetulnya, tapi untuk berzikir. Zikir itu yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Doa setelahnya. Seandainya mau berdoa dan tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwasanya ba'da sholawat kemudian berdoa. Adapun kalimat Allahumma ajini minannar, Allahumma inna ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik, maknanya adalah doa tetapi adalah zikir pada sholawat, ya. Pada sholawat tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan padanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim dalam kaitannya dengan perkara-perkara tersebut, di saat kemudian seseorang yang menyampaikan dan mengajak kepada umat manusia perkara-perkara yang sebelumnya mereka akhir ma'lufin, mereka tidak terbiasa dengan itu, maka dianggapnya sebagai ajaran yang baik. Kalaupun kemudian masih ringan dianggap sebagai khilaf, ya, tapi mereka kemudian mengatakan, wah ini ekstrim, ini Wahabi, ini dan itu. Ya. Wallahul musta'an. Demikian pula kebiasaan-kebiasaan yang ada, ya, ziarah kubur, laki dengan perempuan, ikhtilat di sana, kemudian diyakini di sana lebih afdol tempat berdoa di makam fulan, makam wali fulan dan sebagainya, ya. Sampai pada taraf meminta dan berdoa kepada si wali tersebut. Ya tentunya hal ini adalah kemungkaran yang besar, ya. Ini kemungkaran yang besar. Kemudian mereka mengatakan, ini ajaran apa lagi, tidak boleh ziarah kubur. Ya. Ziarah kubur dari zaman Rasul tidak ada. Iya ziarah kuburnya iya. Masro ziarah kubur. Fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Ziarah kubur oleh kalian. Ini sabda Rasul. Karena akan mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Artinya memang ziarah kubur itu adalah sesuatu yang masro disyariatkan, iya. Akan tetapi tujuannya adalah tudzakirukumul akhirah. Untuk mengingat negeri akhirat. Dan tidak karena ikhtilat dan sebagainya. Dan di saat sampai di sana doakan orang-orang yang sudah meninggal dunia tersebut seperti Rasulullah SAW ziarah kubur daripada Baqi. Di situ banyak dunia, beliau mendoakannya, mendoakan mereka, karena mereka sudah tidak bisa lagi menambah amalan. Mereka butuh kepada doa-doa kita, ya. Justru kebutuhan mereka terhadap kita jauh lebih besar. Sehingga orang yang ziarah kubur disunahkan untuk mengucapkan salam, assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiquna, sallallahu salama wal afiyah. Itu sunnahnya mengucapkan salam kepada muslimin yang telah meninggal dunia dan mendoakan kebaikan, keselamatan. Insyaallah kami pun juga akan menyusul kalian. Baik. Adapun kemudian berdoa di tempat-tempat tertentu dengan keyakinan-keyakinan tertentu bahwa tempat-tempat tersebut lebih makbul dari tempat yang lain, maka ini adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Berdoa di kuburan fulan ini lebih makbul, kenapa? Karena sinyalnya lebih kuat. Benar itu ucapan dari mereka. Sinyalnya lebih kuat di situ. Sehingga ya, doa di tempat tersebut akan lebih makbul. Seperti amalan bid'ah. Mengatakan satu tempat lebih afdal dari tempat yang lain. Itu harus dengan adanya dalil. Jadi kita katakan masjid lebih utama daripada tempat yang lain, ada dalilnya. Masjidil Haram lebih makbul daripada tempat yang lain, ada dalilnya. Waktu turun hujan lebih afdal untuk berdoa, ada dalilnya. Dan seterusnya. Kita mengatakan ada, apa, ini lebih afdal dan itu lebih afdal karena berdasarkan dalil, ya. Bukan berdasarkan perasaan. Ini adalah makamnya fulan, fulan adalah orang begini dan begini, berarti di sinyalnya lebih kuat. Enggak. Ini adalah amalan bid'ah. Pelakunya mendapatkan dosa. Ya bukan dikatakan musyrik, memang bukan musyrik, karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia meyakini tempat tersebut lebih apa? Mustajab. Sebagian daripada peziarah kubur meyakini demikian. Kalau kemudian sampai pada taraf berdoanya kepada orang yang mati di situ dengan keyakinan akan menyampaikan kepada Allah, nah ini yang dikatakan oleh para ulama syirkul akbar, kesyirikannya orang-orang musyrikin zaman dahulu. Haula isufa'una indallah, mereka adalah pemberi syafaat kami, yakni yang akan menyampaikan hajat kami kepada Allah. Mana abudu mila yuqaribuna ilallah, ibadah kepada mereka, tetapi supaya kami ini didekatkan kepada Allah dan sedekat-dekatnya oleh mereka. Ini berbahaya, ini yang paling besarnya. Tapi siapa saja yang mengajak kepada perkara-perkara seperti ini, maka dia seolah membawa ajaran yang baru dalam Islam dan akan diperkarakan. Nuzha minal qobail, orang-orang yang berusaha untuk membuat kemaslahatan bagi umat manusia, apa-apa yang telah dirusak oleh orang-orang yang berada di masanya dari sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan dengan penuh rasa kasih sayang, ya, disampaikan dengan keinginan kebaikan, sama sekali tidak ada keinginan untuk kemudian mengkafirkan, apalagi menjelekkan, apalagi mencaci maki, tidak sama sekali. Ini adalah ilmu sampaikan, ya. Toh juga tidak menyebut nama dan tidak mengarahkan kepada kelompok ataupun organisasi tertentu, tidak sama sekali. Ini adalah ilmu disampaikan, ya. Dan tentunya bagi orang-orang yang mau bersikap insaf, berlaku adil, tentunya dia akan bisa untuk kemudian meneliti, ya, mengoreksi ataupun kemudian merujuk dan menimbang benarkah yang disampaikan tersebut. Jangan-jangan benar. Kenapa berat kalau sampai terjatuh ke dalam kesyirikan? Jangan-jangan memang seperti itu kenyataannya. Nah, orang-orang yang memiliki empati terhadap sesamanya, merasa kasihan dengan saudaranya yang mungkin terjatuh dalam kesyirikan, itu merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan merasa ringan dengan perkara tersebut, ya. Tidak akan bermudah-mudah dan bergampang-gampang. Ini kaitannya dengan kemaslahatan besar, kemaslahatan umat. Wallahu taala alam bisawab. Wa an Abi Umayyah Dari Abu Umayyah qal sa'altu Abu Tha'labah. Aku bertanya kepada Abu Tha'labah, faqultu lahu, aku katakan kepadanya, ya Abu Tha'labah, kaifa taqul fi hadhil ayah? Wahai Abu Tha'labah, bagaimana ucapan terhadap ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Abu Umayyah bertanya kepada Abu Tha'labah radhiyallahu anhu, wahai Abu Tha'labah, apa pendapatmu terkait dengan ayat ini? Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, urusi diri-diri kalian sendiri. Artinya seolah-olah di situ dipahami kita tidak perlu lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak perlu lagi mengingatkan orang, yang penting kita, diri-diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan alaikum anfusakum, urusi diri kalian sendiri masing-masing. La yadurrukum man dhalla, itu tidak akan bermadharat kepada kalian orang yang sesat di saat kalian sendiri mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang sesat, biarkan mereka di atas kesesatannya, tidak usah kalian urusi. Urusan kalian adalah bagaimana supaya diri-diri kalian sendiri selamat. Kalau kalian ngurusi orang lain, bisa saja nanti justru kalian mendapatkan ujian dalam agama kalian, yang hal tersebut akan bisa memadoroti daripada keselamatan diri-diri kalian dan bahkan keselamatan agama kalian. Maka urusi diri-diri kalian sendiri, gak usah mengurusi orang lain. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nah, seolah-olah maknanya begitu. Zahir ayatnya loh, kita terjemahkan secara zahirnya. Kita ulangi ya. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum, wahai orang-orang beriman, urusi diri-diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, enggak bermadharat kepada kalian orang-orang yang sesat itu. Jika kalian mendapatkan petunjuk, enggak ada madharat bagi kalian orang-orang sesat itu. Sebanyak apapun orang yang sesat, biarkan aja. Yang penting kamu selamat. Begitu. Faqal, maka Abu Tha'labah mengatakan, ama wallah laqad sa'at anha khabiran. Di situ sa'alta, mestinya sa'altu. Wallahi laqad sa'altu anha khabiran, demi Allah aku telah bertanya tentang ayat itu terhadap orang yang paling mengetahuinya. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya tentangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau menjawab, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar, bahkan kalian terus amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, jawabannya kenapa? Karena ayat ini secara zahirnya seolah-olah setiap kita enggak usah lagi amar ma'ruf nahi munkar. Begitu ya. Maka di saat ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan, bahkan terus kalian amar ma'ruf nahi munkar. Hatta idza ra'aitum suhan muta'an, hingga di saat kalian telah melihat. Nah, ini dia. Kondisi di mana sudah tidak lagi bermanfaat amar ma'ruf nahi munkar. Suhan muta'an. Suh ya, ini kekikiran ditaati. Wa hawan muttaba'an, hawa nafsu diikuti. Wa dunya mu'atharatan, dan dunia diutamakan. Wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan setiap orang merasa takjub dan merasa gumun, merasa yakni kagum dengan pendapatnya sendiri. Seolah-olah keadaan ini begitu sangat tepat ya di masa kita sekarang ini, seolah-olah setiap orang nafsi-nafsi ya, tidak lagi ada jiwa sosial. Suhan ta'an, rasa kikir mendominasi. Hawan mutaba'an, hawa nafsu diikuti. Dunia mu'atharatan, setiap orang menyatakan at-time is money, waktu adalah uang. Orang-orang setiap orang ya, mayoritas mereka mengatakan demikian. Ya, dunia mu'atharatan. Wa ijab kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan setiap orang merasa bangga dengan hasil olahan akalnya, dengan pendapatnya. Menurut saya demikian. Oh, kalau menurut saya tidak demikian. Loh, dalam perkara ini harusnya demikian. Menurut saya enggak. Semua menurut saya dan menurut saya. Ijab kulli dzi ra'yin bi ra'yih. bukan menurut Allah dan Rasulnya, bukan mana dalilnya. Bahkan kalau kemudian seseorang mengatakan lah itu dalilnya mana, dalil lagi, dikit-dikit dalil, ya, dan tidak lagi menganggap dengan dalil. Kalau sudah seperti itu, fa'alaika bi khasati nafsik. Kalau sudah seperti itu, baru yang paling penting adalah kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Orang-orang seperti itu sudah ijab kulli dhira'in bi ra'yi, sudah tidak bisa diajak bicara mereka. Tidak ada jalan untuk kemudian kamu bisa menasehatinya. Wada angkal awam, dan tinggalkan olehmu orang-orang awam. Selamatkan dirimu sendiri. Selamatkan daripada agamamu. Fa inna mi wara'ikum ayyaman sabr. Fa inna mi wara'ikum ayyaman, karena di belakang kalian nanti ada hari-hari. Kalau sudah seperti ini, ada hari-hari yang begitu sangat berat. As-sabir fihinna kalqabit alal jamr. Orang yang sabar pada hari-hari tersebut ibaratnya seperti memegang bara api. Kita sudah tidak bisa lagi berbicara sudah. Mau berbicara kena undang-undang ITE, mau nanti kena ini, mau begitu nanti kena itu. Ya sudah, kita berbicara dengan apa, orang-orang yang masih bisa diajak bicara, ya. Orang-orang yang masih bisa menerima al-haq, masih menggunakan akal sehat dan seterusnya. Hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Orang yang sabar pada hari itu seperti ibaratnya memegang bara api. Memegang bara api. Ya ini bisa dibayangkan ya, bara api kalau dipegang begini bagaimana rasanya? Ya rasanya pengennya dilepas-lepas. Dilepas-lepas no. Ya. Nah iso tak lepas ya lepas. Kalau dilepas artinya dia meninggalkan agamanya. Dan kalau terjadi kebakaran, membinasakan dirinya dan membinasakan orang-orang yang di sekitarnya. Maka begitu sangat berat orang yang berpegang teguh dengan agama pada hari-hari kesabaran tersebut. Tetapi orang-orang tersebut mendapatkan pahala yang sangat besar insyaallah subhanahu wa taala. Lil amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalikum. Lil amil fihin, bagi orang-orang yang beramal di hari-hari kesabaran tersebut, mithlu ajri 50 rajulan. Itu setara dengan pahala 50 orang. Ya maluna mithla amalikum. Beramal semisal dengan amalan kalian. 50 kali lipatnya. Setiap amalan yang dilaksanakan dan dilakukan pada hari-hari kesabaran tersebut nilainya 50 kali lipat. Qulna, para sahabat bertanya, minna am minhum? 50 orang dari kami atau 50 orang dari mereka ya Rasul? Karena memang para sahabat mereka mengetahui kedudukan mereka yang begitu sangat tinggi di insyaallah, ya. Orang-orang yang beramal dalam mereka itu, ya, satu mutnya bahkan lebih tinggi nilainya daripada sebesar gunung Uhud, emas yang diinfakkan. Nah ini mereka bertanya, ya Rasul, 50 dari mereka atau 50 dari kami? Qal bal minkum. Maka beliau mengatakan bahkan 50 orang dari kalian. 50 orang dari para sahabat. Karena hari-hari tersebut adalah hari-hari kesabaran yang luar biasa berat. Sampai pada taraf gugur padanya amar ma'ruf nahi mungkar. Keadaan di mana sudah lagi gugur amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tentunya saat ini kita masih memungkinkan, sangat memungkinkan sekali untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Belum sampai pada, ya. Mungkin pada tempat-tempat tertentu, di bagian-bagian bumi tertentu mungkin, kita bisa katakan mungkin, ya, betul-betul sudah tidak lagi ada manfaat amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Maka masing-masing, ya, untuk kemudian memperhatikan bihasati nafsi, memperhatikan dirinya sendiri. Ya. Da'angkal awam, tinggalkan orang awam sudah. Habiskan masa-masa kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Kondisi yang sudah sangat mengerikan. Wallahu taala a'lamu bisawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.